Bagaimana kita mengetahui apakah ustaz-ustaz yang kita tuntut ilmunya benar-benar berada dekat sunnah seperti yang dilakukan oleh para ulama sebelum menuntut ilmu kepada gurunya? Qanibina azakumullah. Disinilah perlunya mengkaji kitab usul sunnah yang berisi prinsip-prinsip sunnah. Ada yang ringkas, ada yang agak luas, ada yang sangat luas. Ada yang ditulis oleh Imam Khomeini itu hanya 2 lembar saja, 1, 2, 3 prinsip-prinsipnya saja. Ada yang mensyarah dengan dalil-dalilnya lebih lengkap. Ada yang seperti Imam Hibatullah Al-Lalikai menulisnya 8 jilid. Judulnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah. Sebab yang penting itu prinsip-prinsipnya. Sehingga kalau kita na'azakumullah, perkara prinsip-prinsip Ahlussunnah harus kita pelajari dan harus kita ketahui. Dan tentunya kita lihat siapa gurunya. Orang ini belajar dari siapa? Oh, dari Ahlussunnah. Mudah-mudahan Ahlussunnah. Tapi kalau dia belajar dari Mu'tazilah, jangan-jangan dia Mu'tazilah. Apalagi dia muridnya Khawarij. Kita khawatir. Jangan-jangan dia juga Khawarij. Kita lihat dari mana dia belajar. Dan siapa gurunya? Apakah para imam-imam Ahlus Sunnah, imam-imam Ahlul Hadis yang kita kenal? Kenal. Tentunya, ciri-ciri kedua, apakah mereka memuliakan ulama Ahlus Sunnah atau mencerca sebagian mereka? Kalau sudah mencerca ulama, tanda-tanda kalau dia bukan orang yang pantas kita ambil ilmunya. Kedua, pertanyaannya, kita diperintahkan untuk marah saat ada orang yang mencerca sunnah. Apakah ini termasuk dalam cara berdakwah? Bukankah berdakwah itu dengan cara yang hikmah? Hanifin Azzaullah, pertanyaan yang bagus. Bahwasanya hikmah adalah sesuai dengan sunnah. Itu hikmah. Bukan hikmah bermakna lembut terus, bukan pula hikmah bermakna keras terus. Tetapi namanya hikmah, kapan harus keras, kapan harus lembut. Kapan disunnahkan untuk lembut-lembutlah, dan kapan diperintahkan untuk keras-keraslah. Rasulullah SAW ketika dengan orang awam yang bodoh, khususnya dari Badu, orang-orang Badui, Rasulullah SAW sabar dan sangat lembutnya. Kenapa? Tahu dia jahil, tahu dia bodoh. Bahkan sampai kencing di masjid, Rasulullah SAW mengatakan da'u, la tuzrimu, biarkan dia, jangan putuskan kencing. Setelah selesai dipanggil, inna hadal masjid, ini adalah masjid, dengan lembut. Tidak pantas untuk kotoran najis. Ini adalah untuk salat dan qiraatul Quran. Ambil air saya. Ambil. Tuangkan. Sampai orang Badui tadi menyatakan, demi Allah, aku tidak pernah menemui satu guru yang lebih baik daripada beliau. Sama-sama. Tetapi pada seorang yang memang dia tahu bahwa orang ini adalah seorang yang sudah pernah diberitahu atau sudah sepantasnya tahu, maka Nabi mengucapkan dengan keras. Fika jahiliyah, pada dirimu ada jahiliyah. Atau pada seorang yang lain, aku mengatakan, apakah kau menjadi tukang fitnah? Lihat, karena Rasulullah tahu dia gak akan lari. Rasulullah tahu bahwa dia adalah seorang yang sudah belajar banyak dan sudah mengerti. Bedakan. Demikian pula dibedakan antara, tadi bedakan antara yang belum tahu dan sudah tahu. Orang yang belum tahu disikapi dengan lembut, kasihan, belum mengerti mereka. Tapi orang yang sudah pernah belajar tetapi dia memperbuat sesuatu yang tidak pantas, maka lebih keras. Dibedakan pula antara orang yang memang dasarnya cinta sunnah dan orang yang memang dasarnya adalah benci sunnah. Apakah ada di zaman Rasulullah SAW? Ada. Para munafik. Dilihat dari tanda-tandanya kalau dia adalah orang yang tidak suka. Sehingga Rasulullah SAW tidak basa-basi dengan mereka. Ketika merengek-rengek menyatakan, aku cuma main-main, aku cuma senda gurau. Apakah Rasulullah SAW berbasa-basi sama dia? Atau bersikap lembut? Tidak. Mengatakan kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian main-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan main-main. Jangan kalian cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Ucapan yang sangat tegas. Dan Allah memerintahkan, wa qul lahum qawlan baligha, ucapkan pada mereka ucapan yang tegas. Kalau ucapan yang samar-samar, ucapan yang bersayap, bahaya bagi munafikin. Akan diambil dan ditafsirkan kepada apa yang mereka mau. Itu namanya hikmah. Jadi jawabannya buat pertanyaan kedua, jangan dikira bahwa hikmah itu harus lembut terus. Hikmah itu adalah kapan harus marah, kapan harus lembut. Nah, harus sesuai dengan sunnah. Jangan terbalik. Dengan orang yang kesalahan-kesalahannya harusnya dimaklumi, dia marah besar, tersinggung hatinya, marah-marah. Tapi dengan ahlul bid'ah wabbalalah yang melecehkan sunnah, ya yang kita berbeda kita saling hormat menghormati, apa yang kita sama kita saling dukung-dukung. Isyarat namanya tidak hikmah sama sekali, tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Bolehkah membuktikan dengan ilmu keduniawian ayat-ayat yang merupakan kekuasaan Allah dan hadis-hadis Nabi seperti hadis mencelupkan lalat? Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kamu percaya bukan kepada sunnah tetapi kepada penelitian. Diteliti, terbukti. Ah, ternyata benar. Saya yakin sekarang. Tuh baru sekarang yakinnya. Lah kemarin enggak? Hati-hati. Harus kita beriman dengan hadis sebelum terbukti. Aman Nabi kulun min indi Rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Yang dalam Quran dari Allah, yang dari mulut Rasulullah SAW juga dari Allah. Innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka kita iman di semuanya. Terbukti ataupun belum terbukti. Diteliti ataupun belum diteliti. Sudah masuk lab ataupun belum masuk lab, kita percaya. Harus begitu. Kalimun Azamullah silahkan meneliti, tetapi iman lebih dulu. Jangan sampai seperti haula aqlaniyun yang tidak mau percaya kecuali setelah terbukti. Berarti semuanya dia bukan percaya pada sunnah, percaya pada akalnya sendiri dan percaya pada profesor-profesor. Akhirnya seperti Muhammad Ghazali. Ketika ditanya tentang masalah lalat, hadis lalat, dia menyatakan aku lebih percaya dengan ucapan dokter-dokter kafir daripada hadis ini. Terang-terang mengatakan begitu. Setelah diteliti-teliti, semuanya penyakit, tidak ada obatnya. Aku lebih percaya dengan ucapan dokter kafir daripada hadis ini. Astagfirullahaladzim. Betul-betul mal-mubil, sesat dan menyesatkan. Karena bin a'azakumullah, ini akibat seperti ini tadi. Mau meneliti, Quran, apakah benar? Pertanyaan apakah benar saya sudah menunjukkan kalau kamu ragu. Iya kan? Ini hadis, apakah benar? Kamu berarti ragu, pasti benar. Pasti benar. Anda pernah menasihati orang yang menggunakan cincin emas bahwa Rasulullah SAW melarang laki-laki memakai emas. Maka yang membantahnya bahwa yang dilarang itu kalau cincinnya dipakai ke masjid. Anda marah kan melarang Rasulullah SAW dibantah dengan cara seperti itu, syar itu hadap kejahilan. Pertanyaannya apa? Kalau ini na'azakumullah, haramnya emas bagi laki-laki tidak hanya di masjid. Di masjid ataupun di luar masjid tetap haram. Karena Allah SWT mengucapkan secara mutlak, haramun ala dhukuri ummati, haram bagi laki-laki umatku. Ustaz, bagaimana dengan ucapan seorang kita boleh meninggalkan sunnah untuk sementara waktu? Karena jika diamalkan sunnah tersebut, orang masih merasa asing dan akan lari dari dakwah karena ada perkara yang lebih penting, yaitu dakwah kepada tauhid. Barakallahu fiik. Ada ucapan ulama seperti itu. Tetapi bisyurut, dengan sekian syarat, disebutkan syarat-syaratnya oleh Imam Hibatullah Al-Alikai dalam kitab tadi, kitab usulit kepada al-sunnah. Dinukil melalui kitab Darut al-Ihtimam bis-sunnah yang tadi kita baca. Bahwasanya pertama, tetap meyakini bahwa itu sunnah yang mulia. Jangan kita lecehkan. Ah, itu belum perlu jadi bahasanya. Harus tetap kita muliakan. Kedua, perkaranya bukan wajib. Kalau wajib, harus. Kalau wajib, harus. Tapi kalau tidak wajib, tidak apa-apa. Ditunda. Khawatir jadi salah paham manusia. Yang ketiga, harus diterangkan sunnahnya. Walaupun belum mengamalkan, tapi secara teori terangkan bahwa itu sunnah, itu sunnah, itu sunnah. Sehingga suatu saat bisa dikerjakan. Yang keempat, tidak boleh terus menerus ditinggalkan, karena itu mematikan sunnah. Tidak boleh terus menerus. Harus kamu berazam, bertekad suatu hari akan saya kerjakan. Tapi ajarkan teorinya dulu. Wah, itu sunnah yang mulia, itu baik dan sebagainya. Sampai suatu saat kamu kerjakan. Kalau sudah diterangkan, sudah ditegaskan itu sunnah, sudah dipahami itu sunnah, kerjakanlah. Wa in raghima ankum haula, kerjakanlah walaupun mereka enggak suka, walaupun mereka enggak senang. Kerjakan apapun yang terjadi. Kalau sudah diterangkan dengan jelas, akan terlihat siapa yang suka dengan sunnah dan siapa yang tidak suka dengan sunnah. Kenapa? Apakah bagaimana tak dengan takbir setelah salam dari salat wajib? Apakah ada hadis tentang hal ini? Ataukah ada asal dari sahabat? Ada dalam riwayat sahih. Aku tahu berakhirnya salat itu dengan takbir. Walaupun ada lafaz lain, aku tahu berakhirnya salat dengan suara zikir mereka. Maka sebagian ulama menganggap bahwa yang dimaksud zikir itu, yang maksud takbir adalah zikir. Ada yang sebaliknya, justru zikir yang maksud adalah takbir. Sehingga apakah takbir di awal, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun mengucapkan istighfar 3 kali kepada Allah, matas salam, dan kemudian nanti ucapkan takbir 33 kali, itu pun sama. Dan satu hadisnya, Allahu Ta'ala A'lam. Ustaz, bagaimana ciri-ciri seorang yang bisa dikatakan sebagai seorang yang saleh? Qadirna azakumullah, orang yang saleh taqi adalah orang yang memiliki satu sifat penting, yaitu at-taslim. At-taslim itu menerima apa kata Allah, apa kata Rasul. Sehingga mau dikatakan dia ini saleh karena sudah sekian banyak, ini juga saleh, cuma dia belum tahu. Soalnya ini juga, tahunya baru sedikit. Itu dia kerjakan. Begitu dikasih tahu lagi, dikerjakan lagi sama dia. Begitu dikasih tahu, kerjakan lagi. Itu baru soal. Sehingga walaupun mereka berbeda-beda, mungkin amalannya, tingkatan amalannya, itu karena perbedaan ilmu mereka. Tetapi kalau diberitahu, akan diterima oleh mereka. Itu ciri-ciri orang soal. Asal dalil sahih, maknanya juga jelas dari para ulama, maka dia akan mengatakan sami'na wa atha'na, sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sehingga ciri-ciri mereka adalah berilmu, beramal, tahu kerjakan, tahu kerjakan. Nah, anda punya sedikit masalah, yaitu bulu alis saya belakangan ini tumbuh sangat cepat hingga tampak sangat panjang. Setelah rata-rata, kadang-kadang menimbulkan rasa gatal, mengganggu pandangan, rasa risih. Ya, pertanyaannya, apa yang boleh dicatat? Bagaimana? Karena azabul sunnah tetap sunnah, tidak boleh dicatat. Perhatikan saja. Nah, itu maksudnya disisir ke kanan atau ke kiri. Dan itu biasanya akibat dulunya pernah dicukur atau dulunya pernah dipotong. Nah, wallahu ta'ala, tanyakan kepada para ulama, kapan batas daruratnya? Apakah sudah sampai tingkat darurat atau belum? Wallahu a'lam. Apakah bedanya orang sunnah dengan lain sunnah? Sebab sama-sama punya dalil. Dan mana dalil yang kuat padahal dia dipercaya sama Rasul? Apa yang maksudnya? Apa bedanya orang sunnah dengan lain sunnah? Masih-masih ikhwan ibn a'azakumullah, sudah kita katakan bahwasanya Quran wa sunnah harus dipahami dengan pemahaman para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Karena kalau memahami sendiri masing-masing, akan terjadi perbedaan-perbedaan. Dan yang sekarang terjadi masing-masing dengan Allah wa qala Rasul, tetapi ala fahmi man, tapi dengan pemahaman siapa? Quran dan sunnah dengan pemahaman si fulan, aliran fulaniyah, Ini Quran dan Sunnah dengan pemahaman si Alan, aliran alamiah. Masing-masing dengan pemahamannya sendiri-sendiri. Ya tentunya akan terjadi perpecahan juga. Maka kita ikuti pemahaman orang-orang yang diridhoi, bukan pemahaman saya, bukan pemahaman kamu, bukan pemahaman mereka, tapi pemahaman orang-orang yang pasti diridhoi secara pasti, yaitu para sahabat, muhajirin dan ansar. Dan diikuti oleh para sahabat yang berikutnya, dan juga diikuti oleh para sahabat yang setelahnya, setelah fathu, dan diikuti para tabi'in dan tabi'in tabi'in dan para imam, imam ahli sunnah sampai para ulama ahli sunnah hari ini. Maka siapa yang memakai qala Allah qala Rasul tapi tidak ikut ulama, tanda-tanda kalau dia memahami sendiri dan itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah memahami dengan pemahaman sahabat, dengan pemahaman para sahabat, melalui riwayat, melalui hadis-hadis, melalui azhar-azhar yang itu diketahui oleh ahlul hadis. Maka siapa yang tidak berjalan bersama ahlul hadis, tidak bisa mereka menyatakan saya juga punya dalil, punya dalil. Tidak bisa. Kenapa? Karena mesti akan memahami dengan sanadnya sendiri. Tetapi kalau dia berjalan dengan ahlul hadis, dia akan tahu maknanya seperti ini dengan riwayat ini, maknanya seperti itu dengan riwayat itu, akan bisa dipahami. Itu perbedaannya. Apakah Rasulullah SAW memberikan contoh tentang poligami? Sangat sangat jelas contoh Rasulullah SAW tentang poligami. Karena orang sekarang banyak yang mencontoh tentang poligami. Ya bagus kalau banyak yang mencontoh. Atau menentang kali maksudnya. Qul inna a'udzubikumullah. Poligami adalah sunnah karena Allah SWT mengerjakannya dan karena Allah SWT memerintahkannya. Nah, fankihu ma tadha lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah orang-orang yang thayyib, yang wanita-wanita yang baik yang kalian sukai, 2, 3, atau 4. Jadi yang disuruh justru poligami dulu, 2, 3, atau 4. Kalau kalian khawatir takut tidak bisa berbuat adil, maka satu sajalah. Jadi yang diperintahkan poligami, dan kalau tidak mampu tidak apa-apa satu saja. Jadi Rasulullah SAW adalah orang-orang atau orang yang sebagai contoh teladan. Kata beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, khairukum aktsarukum nisaa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Khairukum aktsarukum nisaa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Maksudnya tidak lebih dari 4. Artinya di antara 4 dan 3 bagus yang 4, di antara 3 dengan 2 bagus yang 3, di antara 2 dengan 1 bagus yang 2. Nah, yang lebih banyak bagus. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling banyak istrinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon penjelasan Ustaz, seorang wanita tidak puasa Ramadan dalam keadaan nifas dan menyusui untuk meninggalkan puasa Ramadan, manakah yang dianggap berlaku? Bagaimana cara mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan tersebut? Ada setelah di kalangan para ulama, Allah Ta'ala alam. Tetapi sementara ini yang saya anggap lebih rajih adalah dia membayar fidyah. Nah, ada sebuah sekolah yang katanya dikelola oleh ikhwan salaf. Memang dipisah laki-laki dengan perempuan. Buku pelajarannya yang dipakai masih banyak terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Selain itu kepala sekolahnya dan beberapa guru manhajnya tidak jelas. Bolehkah menyuruh anaknya kita bersekolah tersebut? Jangan. Jangan. Islam salaf itu bukan hanya pengakuan. Ahlus sunnah bukan hanya pengakuan. Harus ada bukti-buktinya. Nah, waduh, berat. Bagaimana hukumnya salat di masjid yang dibangun dari dana meminjam dari bank? Allah alam, saya tidak tahu. Yang jelas dilarang. Jangan membangun dari uang riba atau yang seperti itu. Jazakumullah khair wal afa minkum. Tidak semuanya saya jawab. karena terbatasan waktu dan keterbatasan ilmu juga. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.